Tes cek. Pin videonya, Wan. Ya, Pak. Suara pin video Ustaz di pin co-host. Ya, Pak. Siap Ustaz, kita standby Ustaz. Baik. Suara saya apa? Jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini di tengah turunnya hujan. Meskipun gerimis, tetapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di kota Pekanbaru Riau ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah menurunkan nikmat dan rahmatnya ke muka bumi ini berupa hujan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula nikmat, rahmat, keberkahan, terutama nikmat iman, nikmat ketakwaan, ketawakalan pada Allah Subhanahu wa taala ke dalam kalbu-kalbu kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini perjumpaan yang kedua atau al-liqa' ats-tsani bersama muqaddimah kitab Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusayri An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Muqaddimah kitab sahihnya Sahih Muslim pada hari ini tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Juli 21 atau 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik, bimbingan dan pemahaman yang benar dalam mempelajari ilmu agama. Baik, Kita lanjutkan membaca apa yang beliau jelaskan di mukaddimah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita tahu kenapa kitab Sahih Muslim ini dibukukan oleh Imam Muslim. Ternyata ia kumpulkan hadis-hadis di dalam kitab Sahih ini setelah adanya permintaan dari orang-orang yang beliau cintai. Sebagian riwayat mengatakan bahwa mereka atau dia adalah muridnya. Permintaannya adalah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dengan alasan kalau tidak disyaratkan hadis yang sahih, maka membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya karena hadis sangat banyak. Lain halnya kalau yang terkumpul hadis sahih saja, maka tentu akan memudahkan dalam waktu yang singkat membaca sekian banyak dari hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, permintaan itu juga disebabkan bila digabungkan antara hadis sahih dan yang tidak, maka terkadang susah untuk dipahami, dimengerti oleh orang-orang awam. Itulah permintaan yang ditujukan kepada Imam Muslim, dan beliau pun menyanggupinya, melihat betapa pentingnya sebuah kitab yang disebutkan kriterianya oleh pemohon tersebut. Ya, maka beliau pun merupakan, ya, beliau berusaha untuk memenuhi permintaan orang tersebut. Lalu beliau mengatakan, "Thumma inna insya'allahu mubtadi'una fi takhriji ma sa'alta." Kemudian sesungguhnya kami dengan izin Allah memulai mengeluarkan apa yang kamu minta. Maksudnya yang mereka yang diinginkan oleh yang meminta, wa ta'lifihi, dan mengumpulkannya. Mengumpulkan, ya, hadis-hadis yang diinginkan. Ala syaritatin saufa al-kuruha lak. Dengan syarat-syarat yang akan saya sampaikan kepadamu. Jadi beliau sampaikan syarat, ya, atau menyampaikan persyaratan hadis-hadis yang akan ia keluarkan di dalam kitab sahihnya. Wa huwa inna na'midu ila jumlati ma usnida min al-akhbari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kami bermaksud, kata Imam Muslim kepada orang yang dia tujukan mukaddimah ini, itu yang memohon tadi, bahwa kami bermaksud untuk mengeluarkan sebahagian atau kumpulan dari hadis-hadis yang disanadkan kepada Rasulullah SAW. Kita sudah jelaskan kemarin tentang makna sanad, yaitu rantai perawi yang membawakan kepada kita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambungan atau bersambung-sambungnya perawi dari satu kepada berikutnya, dari murid ke gurunya, murid ke gurunya, murid ke gurunya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi atau sebaliknya, dari sahabat kemudian kepada muridnya, kemudian kepada muridnya lagi, kemudian kepada muridnya seterusnya, sampailah hadis Nabi kepada kita. Itu namanya sanad. Ya. Dan kita sudah jelaskan kemarin juga bahwa sanad yang bermakna tadi yaitu mestinya ada mata rantai tersebut yang menghubungkan antara hadis dengan kita. Kemudian juga pentingnya mengetahui siapa orang yang kita jadikan guru, karena sanad itu adalah bersambungnya antara murid dengan guru. Murid dengan guru, murid dengan guru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang juga ditekankan dalam sanad ini adalah mengetahui siapa sebenarnya guru. Bukan sembarangan mengangkat seseorang menjadi guru. Harus dikenal track record-nya. Bagaimana riwayat hidupnya. Bahkan dalam ilmu hadis ini bukan hanya sekedar agamanya saja yang dimaksud, yang dimasukkan ke satu atau salah satu syarat dari sebuah hadis yang sahih, yaitu adalatul ruwat, adilnya seorang perawi, itu syarat yang utama, yaitu agamanya. Ya. Kemudian yang kedua, dhabtul ruwat atau dhabtul rawi. Dhabat ini masalah hafalan, masalah penguasaannya terhadap yang dia hafal, yang dia dapatkan dari hadis. Nah, ini yang masuk dalam kategori sanad yang dikatakan oleh para ulama al-isnadu minad-din. Sanad itu adalah bahagian dari agama. Maksudnya bahagian dari hal yang sangat penting, yang urgen dalam beragama. Tanpa mementingkan sanad ini, maka agama kita akan terancam dimasuki oleh hal-hal yang bukan agama. Andai kata tidak dipentingkan masalah sanad ini, maka semua orang akan berbicara tentang agama, padahal bukan agama. Makanya dalam lanjutan ungkapan tadi, al-isnadu minad-din, walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Andai kata tanpa mementingkan pembicaraan tentang adanya guru, siapa guru itu yang diambil darinya agama, ilmu, maka semua orang akan berbicara, kemudian diambil, dijadikan standar, padahal yang dibicarakannya, yang dinyatakannya, yang disampaikannya dari statement agama, dari ilmu agama adalah bukan agama. Ya. Dahulu kita sampaikan juga kemarin, para sahabat di zaman mereka tidak terlalu dimarakkan untuk mengetahui siapa hakikat seorang guru, karena mereka hidup di zaman di mana orang-orangnya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut berdusta, yang mencintai agama, yang memperjuangkan agama dengan jiwa dan raga mereka, dan jauh dari mengada-ada dalam ilmu agama. Ketika semua orang dalam tingkat ketakwaan yang luar biasa, lalu muncullah fitnah-fitnah, ya, berpecah-pecahlah kaum muslimin. Akhirnya ada muncul orang-orang yang memberanikan diri untuk mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan Nabi untuk melariskan pendapatnya atau melegalkan kelompoknya. Akhirnya mulailah generasi tersebut berhati-hati. Ya. Kanu la yas'aluna 'anil isnad. Sebagian salaf dahulu mereka tidak terlalu mementingkan dari siapa mereka mengambil agama, mengambil hadis. Karena semua mereka yakin bahwa yang menyampaikan hadis tersebut adalah orang-orang yang benar. Walamma waqa'atil fitan atau fitnah, ketika terjadi fitnah, mulai mereka selektif dalam mengambil dari hadis dari siapa mereka mengambilnya. Ini nampak oleh kita betapa pentingnya sanad dan benarnya ungkapan tersebut. Laula al-isnadu min ad-din. Maka di sini para pembuku-pembuku hadis mencari hadis dengan sanadnya. Para ulama-ulama hadis mengembara, berkelana, berpindah dari satu tempat, satu daerah, satu wilayah, satu negeri ke negeri yang lain, ya, yang jaraknya sangat jauh, ya, jaraknya sangat jauh. Mereka bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, akhirnya kembali ke negeri mereka sendiri, seperti Imam Bukhari, ya, keluar dari negerinya, kemudian berjalan, berkelana, mengembara, berpindah dari satu guru ke guru yang lain untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Akhirnya dia kembali ke negerinya setelah puluhan tahun. Ya. Pengembaraan yang berkah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala demi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demi sanad. Kemudian Imam Muslim ketika mengumpulkan di dalam kitab semua hadis Nabi yang sahih sebagai mana juga Imam Bukhari sebelumnya, ya, tidak bermaksud untuk mengumpulkan di dalam kitab mereka semua hadis-hadis yang sahih. Makanya ada kaidah yang perlu kita ketahui. Ini kaidah sangat penting, terkhusus untuk Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa semua ini yang disepakati oleh atau yang menjadi kaidah yang akhirnya disepakati, walaupun mungkin terjadi perbedaan di awal-awalnya, bahwa semua hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah sahih. Semua hadis yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah sahih. Adalah hadis sahih. Dan tidak semua hadis sahih ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan tidak semua hadis sahih ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak mensyaratkan untuk mengumpulkan semua hadis sahih. Ya. Jadi tidak, atau jangan pula dipahami bahwa tidak ada hadis sahih di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Bisa jadi sangat banyak, bisa jadi lebih, ya, hadis-hadis sahih berada di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Namun yang tadi kita tegaskan bahwa semua hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim sahih. Ya. Walaupun tingkat kesahihan di antara dua kitab ini, ya, secara umum tentu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda tingkat kesahihannya. Ada yang sampai ke tingkat tertinggi kesahihannya disebabkan oleh perawi-perawinya dan yang lain. Selamat dari hal-hal yang membuat dia turun derajatnya. Nah, ini yang kaidah yang perlu kita ketahui. Jadi Imam Muslim ketika mengatakan inna na'midu ila jumlah kita bermaksud untuk mengumpulkan sebahagian dari hadis-hadis yang disanadkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Fanaqsimuha ala thalathati aqsam. Ya. Wa thalathi tabaqatin minan nasi ala ghairi takrarin illa an ya'ti mawdi'un la yustaghna fihi an tardadi hadithin fihi ziyadatu ma'na aw isnadun yaqa'u ila jambi isnadin li'illatin takunu hunak لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما أسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. Ya. Jadi beliau menyatakan bahwa akan membagi kitab yang akan dikumpulkannya ini kepada tiga bahagian. Ya, ala thalathati aqsam, dan akan memberikan juga, akan menyusunnya, menyusun tingkatan perawinya kepada tiga tingkatan. Thalatha tabaqat. Ya. Thalatha tabaqat. An-Nawawi di dalam syarahnya, walaupun di sini tidak terlalu jelas Imam Muslim menguraikannya, tetapi para pensyarah Muqaddimah Sahih Muslim ini menjelaskan bahwa Imam Muslim membagi tiga di mukadimahnya ini hadis-hadis yang ia keluarkan. Ya, membagi tiga hadis-hadis yang akan dia kumpulkan di dalam kitab sahihnya. Dan mereka berbeda pendapat apakah ketiga-tiga bahagian tersebut selesai beliau kumpulkan ketiga-tiga bahagian itu selesai beliau tiga bahan. Bagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi? Ya, kata An-Nawawi dalam syarahnya, dzakara Muslimun rahimahullah fil ahsata aqsam. Imam Muslim di mukaddimahnya menjelaskan bahwa dia akan membagi hadis-hadis di dalam kitab sahihnya menjadi tiga bagian. Al-awwal ma rawahu al-huffadhul mutqinun. Al-awwal ma rawahu al-huffadhul mutqinun. Ini tingkatan pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang nilainya atau peringkatnya adalah al-huffaz al-mutqinun. Al-huffaz ini peringkatnya, al-mutqinun ini nilai juga, orang-orang yang sudah sampai ke tingkat huffaz dan penghafalannya atau pemeliharaannya terhadap hadis-hadis yang mereka atau yang mereka dapatkan itu sampai ke tingkat itqan, itu tingkat penguasaan yang sempurna, mutqin, yang kuat, yang kokoh. Ya, ini tingkatan yang tertinggi dari tingkatan perawi-perawi hadis yang terkadang disifatkan di dalam nilai di dalam kitab-kitab ruwat dengan thiqatun sabtun, thiqatun hafizun, thiqatun thiqah. Ya. Ini tingkatan atau bahagian pertama hadis-hadis yang dikeluarkan oleh perawi-perawi yang tingkatannya adalah al-huffaz al-mutqinun. Kemudian yang kedua, wasani ma rawahu al-masturuna al-mutawassituna fil hifdhi wal itqan. Ya, itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang di bawah mereka. tingkatannya. Al-masturun, yang tersembunyi atau tertutup, yang mana tingkatan penguasaan mereka terhadap hafalan hadis mereka adalah menengah. Al-mutawassituna fil hifzi wal itqan, dalam hafalan dan penguasaan terhadap hafalan mereka. Ya. Al-masturun di sini hanya sebatas ungkapan ya, karena memang di dalam perawi-perawi hadis itu yang mastur diambil dari kata-kata sitar, yaitu tertutup. Mastur ini terbagi dua, perawi yang tertutup. Terbagi dua, masturun aini dengan masturun hali, atau masturul aini wa masturul hal. Ya. Masturul ain yaitu orang yang tidak memiliki riwayat kecuali satu orang. Ma rawahu anhu rawin wahid. Kemudian tidak ada yang menilainya. Ini dia ada di dalam sanad, cuma tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu. Dan tidak ada pula yang berbicara tentang hafalannya, tentang nilainya, bahwa beliau begini nilainya. Ini masturul ain, masturul hal di atas itu, ya, di atas itu, ya, yang ada orang menilainya, ada yang mengatakan dia siqatun, atau mengatakan dia saduqun, dan seterusnya, siqatun lahu, siqatun saduqun yukhti, saduqun sayyi'ul hifzi, dan seterusnya. Ini penilaian, ada yang menilainya. Ini masturu, yang meriwayatkan darinya lebih dari satu, tetapi keadaan nilainya tidak terlalu diketahui. Ya. Yang dimaksud di sini, al-masturun, al-mutawassituna fil hifzi wal itqan, bukan kedua-duanya. Cuma tidak seterkenal ya, yang pertama. Karena kalau dikatakan mutawassituna fil hifzi wal itqan, berarti dia ada nilai. Ada yang menilai, memberikan rapornya, rapor mereka-mereka ini. Tetapi dari segi hafalan, mutawassitun, yaitu menengah. Dan hadisnya tetap menjadi hadis yang diterima. Ya. Yang di atas, yang pertama itu hadis yang sahih, yang tinggi tingkat kesahihannya. Yang kedua, hadis minimal adalah hadis-hadis hasan, ya, hadis hasan li dzatihi. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga yang dibagi oleh Imam Muslim, hadis-hadis yang akan dia keluarkan di dalam kitab sahihnya adalah ma rawahu du'afa'u wal matrukun, itu hadis-hadis yang dikeluarkan oleh para perawi yang lemah. Para perawi yang lemah dan ditinggalkan. Ini istilah juga dalam ilmu hadis, al-du'afa wal-matrukun. Maksudnya di bawah tingkatan kedua. Ya. Inilah tiga bahagian yang, tiga pembahagian yang dimaksud oleh Imam Muslim ketika dia jelaskan di dalam mukaddimahnya. Yang diperselisihkan oleh para pensyarah adalah apakah beliau mengeluarkan ketiga-tiga jenis hadis ini di dalam kitab sahihnya atau tidak. Apakah ketiga jenis hadis yang dikeluarkan oleh perawi-perawi tadi dengan tingkatan kekuatan hafalannya tadi ada dalam sahih Muslim atau tidak. Perbedaan pendapat yang luar biasa. Imam Nawawi menjelaskan di dalam mukaddimahnya juga. Adapun Abu Abdullah Al-Hakim dan Abu Bakar Al-Baihaqi menyatakan bahwa Imam Muslim tidak mengeluarkan di dalam sahihnya kesemua hadis tersebut atau ketiga bahagian tadi, karena sebelum selesai dari mengeluarkan semua hadis dari tiga bahagian tadi, beliau meninggal dunia. Yaitu annal maniyyata ikhtaramat musliman rahimahullah qabla ikhraj al-qismi tsani. beliau meninggal dunia sebelum menyelesaikan atau sebelum masuk ke bahagian yang kedua. Jadi yang ada sekarang itu adalah bahagian pertama saja dari hadis-hadis yang ia keluarkan. Itu yang dikeluarkan oleh Al-Huffaz Al-Mutqinun. Itu tingkatan tertinggi atau tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan seorang perawi. Ya, itu saja sebelum melanjutkan ke bagian kedua yang hadisnya juga diterima termasuk hadis makbul. Apalagi kalau banyak perawinya akan meningkat naik tingkatannya menjadi hadis sahih. Ya. Itu tidak dia kumpulkan karena meninggal dunia sebelum melanjutkan ke bagian kedua. Kemudian ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa Al-Qadi Iyad, ya, Al-Qadi Iyad mengatakan wahada mimma qabilahu syuyukh wa nasu min al-hakim Abi Abdillah wa taba'uhu alaih. Pendapat ini yang diterima oleh banyak guru-guru, banyak tokoh-tokoh ulama dan manusia dari pendapat Al-Hakim Abu Abdillah dan juga Al-Baihaqi, bahwa Imam Muslim dalam sahihnya hanya mengeluarkan bagian yang pertama, sementara kedua dan ketiga tidak ada. Kenapa? Sebelum memasuki bagian kedua, dia sudah meninggal dunia. Ya. Tetapi Al-Qadhi Iyad mengkritisi dengan mengatakan walaisal amru ala dhalik liman haqqaqa nadharahu wa lam yataqayyad bitaqlid, bukanlah kenyataannya seperti yang disampaikan oleh Al-Hakim dan yang menjadi pendapat umum bagi siapa yang meneliti dengan seksama dan tidak ada ruh taqlid di dalam dirinya. Kata Abu Al-Qadi Iyad mengkritisi pendapat tersebut. Intinya, ya, ada perbedaan pendapat. Yang jelas ya, ada yang mengatakan bahwa Imam Muslim mengeluarkan dua bagian, yang pertama tadi satu bagian saja, sementara yang kedua dan ketiga tidak. Ada yang mengatakan yang pertama dan kedua saja, sementara yang ketiga tidak. Ya, dan ada yang mengatakan bahwa Imam Muslim mengeluarkan ketiga-tiga bahagian tersebut seperti yang ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyad. Tetapi memang andai kata dikeluarkan oleh Imam Muslim yang ketiganya, kalau yang kedua tidak ada masalah karena tetap hadisnya adalah hadis sahih, tetap hadis yang makbul maksud saya, yaitu yang diterima, yang bisa dijadikan hujjah. Tetapi andai kata dia mengeluarkan juga yang ketiga, maka itu tidaklah banyak, dan itu juga yang ternyata terkadang dikritisi oleh para ulama seperti Daruqutni dan yang lain-lainnya dikritisi, kemudian mereka melemahkan dengan alasan-alasan yang mereka sampaikan. Makanya Daruqutni adalah seorang ulama peneliti hadis yang luar biasa, dan beliau membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim dan menguasainya, lalu mengkritisi. Maka muncullah terutama untuk saya Muslim hadis-hadis yang dikritisi oleh Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwa memang ada hadis-hadis yang diperbincangkan oleh para ulama tentang kevalidannya, tetapi ini tidaklah banyak. Kalau dikumpulkan hadis-hadis yang dikritisi oleh Ad-Darqutni Ad-Darqutni di dalam dari saya Muslim, itu tidaklah sampai ke jumlah yang besar, ya, jumlah yang banyak. Andai kata memang, tapi itu pun beliau keluarkan bila hanya sekedar untuk penambah, ya, untuk penambah sebagai isti'nasan dalam bahasa Arabnya, untuk menambahkan riwayat, karena mungkin di dalam riwayat yang lemah itu atau yang kurang kuat tersebut ada kalimat yang dia butuhkan untuk mensyarahkan, menambahkan penjelasan untuk hadis yang sebelumnya. Ya. Ya, makanya Imam Muslim ini mengumpulkan hadis-hadis yang banyak di satu pembahasan. Ya. Ada satu catatan penting untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin, bahwa Imam Muslim mengumpulkan hadis beliau buatkan kitab, misalnya kitab Al-Iman. Di awal kitab di Sahih Muslim, Kitabul Iman. Kemudian dia di bawah Kitabul Iman ini dia kumpulkan semua hadis-hadis yang berkenaan dengan iman. Ya, dari sekian banyak hadis-hadis yang dia kumpulkan tanpa ada bab, ya, tanpa ada subbab, tanpa ada bab, tanpa ada subbab, dia di bawah Kitabul Iman ini dibawakan hadis sekian banyak hadis. Nah, dari sekian banyak hadis itu mungkin ya kita yakin bahwa tidak setingkat derajat kesahihannya. Bisa jadi ketiga-tiga tingkat itu ada, ya. Walaupun walaupun didominasi oleh hadis-hadis tingkat pertama dan kedua. Kalaupun ada dari tingkat yang ketiga, itu dia bawa untuk mengambil tambahan. Seperti yang dijelaskan, untuk menjelaskan tambahan kata dan kalimat untuk memperjelas hadis sebelumnya. Dia tidak menjadikan itu sebagai dalil, tetapi hanya sekadar mengambil riwayat tersebut untuk lebih jelaskan atau lebih menjelaskan riwayat sebelumnya yang sahih. Ya, riwayat sebelumnya yang sahih. Ini yang perlu kita ketahui dari pembahagian yang disampaikan oleh Imam Muslim di mukaddimah ini. Kita lanjutkan. Kata beliau, فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلِ فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَن نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَإِتْقَانٍ لِمَا نَقَلُوا لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمْ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَلَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وبان ذلك في حديثهم فإذا نحن تقصينا الأخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين وغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم أطاعا ويزيد وليثا بمنصور بن المؤتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم ولا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذين استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من أطاء ويزيد وليث وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع من متضئ القدر في العلم فوق منزلته ويعطى كل ذي حق ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. Ini semua berkenaan dengan penyusunan perawi-perawi tadi. Beliau sebutkan beberapa perawi yang tingkatannya tadi berbeda-beda. Beliau prioritaskan yang tingkat tertinggi seperti Atha. Dan dia contohkan orang-orang yang masturin yang tadi tingkatannya menengah seperti Atha ibn Sa'id, Yazid bin Abi Ziyad, Laits bin Abi Sulaim. Ini tiga orang. Dibandingkan dengan perawi yang lain seperti Mansur bin Al-Mu'tamir, Sulaiman bin Mihran Al-A'mas, kemudian juga Ishaq bin Abi Khalid. Enam orang ini tingkatan Mansur bin Tamir, Sulaiman bin Mihran Al-A'mas, kemudian juga Ishaq Ismail bin Abi Khalid, itu di atas tiga yang pertama tadi. Jadi beliau memang ini yang luar biasa, ya. Karena para ulama tadi mereka bukan sekadar menerima dari orang guru, seorang guru yang nampak agamanya, ya, ketakwaannya, kesolehannya, tapi mereka juga memberikan tingkatan-tingkatan pada kekuatan hafalannya. Jadi yang berbeda dari mereka yang berenam ini, tingkatannya adalah dalam masalah itqan, dalam masalah hifz dhabt, ya, bagaimana penjagaan mereka terhadap hafalan, kekuatannya dan luar biasa. Ini menunjukkan Imam Muslim menyusun dengan sangat teratur, ya, dari seperti yang kita contohkan tadi, hadis dalam Kitabul Iman itu sangat banyak di bawahnya dibawakan hadis tanpa ada bab, tanpa ada bab-bab kecil, ya. Bab-bab kecil yang kita dapatkan dalam Sahih Muslim sekarang ini itu adalah perbuatan bukan selain Muslim, ya, yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan atau dilakukan oleh Imam Nawawi. Imam Muslim hanya mengatakan Kitabul Iman, kemudian dibawakan hadis 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 dan seterusnya. Nah, penyusunan riwayat-riwayat itu yang dia sekarang bicarakan. Ya, perawi-perawi yang tingkatannya seperti Mansur bin Mu'tamir, Sulaiman al-A'mas, Sulaiman bin Mihram al-A'mas, kemudian juga Ismail bin Abi Khalid, kemudian di bawahnya lagi, kemudian nanti kalaupun ada yang tingkatannya yang tadi pada kalangan yang ketiga, itu hanya sekedar untuk mengambil faedah yang ada dalam riwayat tersebut, bukan untuk berdalil. Bukan untuk berdalil, dan itu pun tidak banyak. Makanya saya Muslim ini adalah menurut pendapat jumhur ulama, setelah sekian lamanya, setelah 1100 tahun atau 1200-an tahun sampai sekarang ini, semua kaum muslimin sepakat bahwa Imam Muslim, Bukhari dan Muslim adalah dua kitab sahih setelah Al-Quran. Kemudian jumhur ulama mengatakan bahwa Sahih Muslim adalah tingkatan kedua, dan tingkatan pertamanya adalah Sahih Bukhari. Ya, tingkatan pertama dari segi kekuatan hadis-hadis yang dikeluarkan, maka yang paling kuat adalah Sahih Bukhari, sementara yang kedua adalah Sahih Muslim. Meskipun ada kelebihan Sahih Muslim dari Sahih Bukhari dari sina'atul hadis, yaitu ketika dia menyusun penyusunan hadis-hadis yang tadi kita pelajari. Itu ringkasan dari, kemudian juga dia dari perawi-perawi yang berguru kepada seorang guru, dia juga memilih, memberikan penilaian dari siapa yang paling yang dia prioritaskan. Seperti contoh Aun Ibnu Aun, ya, dengan Ayyub Ibn Abi Tamim, ya, Tamim As-Sikhtiyani, dengan Auf Ibnu Abi Jamila, dengan Ash'ash Al-Humrani, dua orang, yang empat orang ini keempat-empatnya berguru dari guru-guru yang luar biasa, seperti disebutkan di sini Al-Hasan Al-Basri dengan Muhammad Ibnu Sirin. Jadi keempat-empat ini murid dari mereka berdua. Cuma yang membedakan, kita juga sekarang tahu, ya, bahwa ini dalam dunia dalam fakta jelas, ya, tidak semua murid-murid kita itu setingkat bila mana kita mengajarkan ilmu, ya. Maka tidak semua dari sekian banyak murid-murid kita itu setingkat kekuatan pemahamannya, hafalannya, intelektualnya, ya. Maka dalam ilmu hadis, ketika memilih perawi juga demikian, walaupun mereka seperguruan, tetapi antara Ibnu Aun dengan Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani, dengan Auf bin Abdurrahman, Auf bin Abi Jamila, dengan Ash'ash Al-Humrani, ini berbeda. Imam Muslim membedakan tingkatannya, ini yang luar biasa. Jadi mereka benar-benar menguasai perawi-perawi itu dengan tingkatan mereka yang berbeda-beda, dan bahkan menguasai juga perawi-perawi dengan tingkatan yang sama, dengan berguru kepada guru yang sama. Mereka benar-benar mempelajarinya, dan ini yang luar biasa dari agama kita, dan ini memang merupakan salah satu dari bukti janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjaga agama, menjaga syariat Islam ini dengan orang-orang yang seperti mereka. Ya, itulah kesimpulan dari apa yang kita baca. Ya. Dan luar biasa di ujung yang tadi saya baca, Imam Muslim menegaskan kepada kita bahwa seseorang itu diletakkan pada posisinya. Nah, ini dikutipkan dari Nabi juga dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Anzilun nasa manazilahum. Letakkanlah manusia pada posisi dan level mereka masing-masing, dan jangan sampai diturunkan orang yang seharusnya berada di atas atau dinaikkan orang yang seharusnya berada di bawah. Nah, ini ya, penilaian yang seperti ini perlu ketelitian, apalagi dalam menilai seorang perawi. Ya, tingkatannya di siapa, apakah dia termasuk yang tingkatan yang tinggi atau rendah. Maka beliau mengatakan tariqu ahli ilmi fi tartibi ahlihi fi fala yuqassaru birrajul al-ali al-qadri an darajati. Maka seseorang tidak boleh diletakkan diturunkan dari derajatnya yang tinggi, atau orang yang derajatnya rendah dinaikkan fawqa manzilatihi, tetapi wa yu'ta kullu dhi haqqin fihi haqqah, diberikan hak seseorang itu sesuai dengan porsinya dan diletakkan pada posisi yang sebenarnya. Ini keadilan yang luar biasa yang ditegaskan oleh agama. Makanya beliau Imam Muslim mengatakan waqad dzukira an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzila an-nasa manazilahum. Ini hadis walaupun muallaq, dan hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Al-Albani melemahkannya, diletakkannya di dalam kitab Silsilah Dhaifah, tapi maknanya benar, memposisikan orang, meletakkan orang pada levelnya, pada posisi yang sebenarnya, pada kedudukannya. Ya, ma'ama nataqa bihi al-Qur'anu min qawlillahi ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alih. Imam Nawawi menukilkan ayat, dan di atas orang yang memiliki ilmu ada yang lebih berilmu. Ini menunjukkan bahwa dalam ilmu ini orang tidak setingkat, sebagaimana dalam iman, dalam ketakwaan, dalam rajinnya beribadah, dalam kekuatan badan dan seterusnya, orang tidak sama. Maka letakkan orang pada posisinya, pada tempatnya, naikkan orang yang berada di atas, turunkan orang yang berada di bawah. Jangan naikkan yang di bawah dan turunkan yang di atas. Ini tidaklah adil. Ya, wallahu a'lam. Kemudian kita tambahkan sedikit lagi, fa'ala nahwi ma dzakarna min al-wujuhi nu'allifu ma sa'alta min al-akhbari an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فأما ما كان منها أن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وأمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن أمر أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوريد الأخبار. Ini beliau jelaskan bahwa kitabnya bersih dari orang-orang yang disebutkan kriterianya di sini, orang-orang yang dituduh membuat-buat hadis, ya, muttahamuna menurut ulama hadis atau sebagian besar ulama hadis. Maka kami tidak menyibukkan diri mengeluarkan hadis dari mereka. Diberikan contoh orang-orangnya oleh Imam Muslim, Abdullah bin Miswar Abi Ja'farin Al-Madaini. Ini tidak akan mungkin ada dan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Amr bin Khalid, kemudian Abdul Quddus As-Sami, kemudian Muhammad bin Sa'in Al-Maslub, ini juga terkenal memasukkan hadis. Kemudian Ghiyath bin Ibrahim, Sulaiman bin Amr, Abi Dawud An-Nakhai dan yang lain-lain. Banyak lagi, ya. Ini contoh-contoh orang-orang yang tidak akan ada hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim karena mereka tertuduh. Ya. Menurut penelitian para ulama-ulama hadis, para peneliti-peneliti perawi, bahwa mereka muttahamuna, tertuduh membuat-buat hadis atau merumuskan hadis taulidil akhbar, merekayasa yang hadis dibuat-buat yang bukan hadis dibuatkan sebagai hadis. Ini tidak akan ada dalam Sahih Muslim. Wa kadzalika min al-ghalibi ala hadis وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. Itu juga tidak akan ada dalam Sahih Muslim, ya, orang-orang yang hadisnya lebih didominasi oleh hadis munkar atau seringkali berbuat salah, ini kami tidak akan, kami menahan diri dari mengeluarkan hadis mereka. Kemudian beliau memberikan catatan penting, ya, tentang makna hadis munkar. Wa alamatul munkari fi haditsil muhaddits, tanda hadis munkar dalam hadis seorang perawi atau seorang muhaddits, idza ma uridat riwayatuhu lil hadits ala riwayati ghairihi min ahli al hifz wal ridha khalafat riwayatuhu riwayatahum aw lam takat tuwafiquha fa idza kana al aghlab min hadithihi kadhalik kana mahjur al hadithi ghair maqbulihi wa la mustahmalihi. Ini yang munkar, yaitu apabila dihadapkan hadis-hadisnya kepada hadis-hadis selainnya dari orang-orang yang kuat hafalannya, yang diridai kekuatan hadisnya, ya, kekuatan penghafalan hadisnya, lalu ternyata hadis mereka menentang atau bertentangan dengan riwayat-riwayat orang-orang tadi, dan atau hampir tidak ada yang berkesesuaian, bahkan kebanyakan dari hadis-hadis mereka ini adalah hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis-hadis kuffar tadi, ahli al-hifzi, maka hadis-hadis mereka adalah hadis-hadis munkar. Ya, hadis-hadis munkar. Ini penjelasan dari al-Imam Muslim rahimahullah tentang hadis-hadis yang beliau keluarkan di dalam kitab sahihnya, dan hadis-hadis orang-orang yang dia tidak akan mungkin keluarkan dalam kitab sahihnya, seperti tingkatan yang keempat tadi, ya, orang yang hadisnya maudhu, memalsukan hadis, atau orang-orang atau perawi-perawi yang hadisnya munkar. Bagaimana cara menentukan menilai hadis itu munkar ketika dibandingkan, dihadapkan hadis mereka ini kepada hadis-hadis orang-orang yang kuffal, dubbal atau dhabitun, orang-orang yang kuat hafalannya, kemudian ternyata dari sekian banyak riwayat yang dia keluarkan bertentangan semuanya atau kebanyakannya dengan hadis-hadis mereka, ini tanda-tanda bahwa hadis beliau munkar, beliau tidak benar hafalannya atau tidak kuat hafalannya, tidak layak untuk diambil hadisnya, bahkan dinilai hadisnya adalah hadis munkar. Ini catatan penting dalam pelajaran ini. Dan untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ. Saya tidak tahu jam berapa sekarang ini, ya, mungkin saja sudah lewat waktunya, tetapi tetap seperti yang kita rencanakan, bila mana ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ridwan, ada pertanyaan? Sebentar, Ustaz. Mungkin yang di Zoom ada yang mau bertanya, mungkin Pak atau Ibu-ibu. Boleh langsung, Ustaz? Boleh, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, mau tanya, Ustaz, tentang keutamaan berpuasa di awal bulan Dzulhijjah ini, Ustaz. Kan ada yang hadis dari Ummul Mukminin Hafsah dan Ummul Mukminin Aisyah itu, Ustaz. Terlihatnya itu seperti kontradiksi, Ustaz. Namun kan sebenarnya tidak, Ustaz. Nah, tapi itu kita sebagai ini, kita lebih memilih yang mana, Ustaz? Untuk berpuasa penuh apa tidak, Ustaz? Syukran, Ustaz. Afwan. Ya, memang terjadi dua riwayat yang zahir, ya, bertentangan, ya. Yang satu menetapkan, yang satu menafikan. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menafikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 awal Dzulhijjah, sementara hadis Hafsah dan yang lainnya menetapkan, atau Ummu Salamah menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 9 hari awal Dzulhijjah. Dalam kaidah ilmu hadis, dalam masalah mentarjih hadis yang zahirnya ta'arud, yaitu bertentangan, ada salah satu kaidah mereka, yaitu taqdim al-musbit al-nafi, mendahulukan, memprioritaskan yang menetapkan daripada yang menafikan. Ini kaidah yang muttaridah, yang baku dalam bab mentarjih hadis-hadis yang lahirnya bertentangan. Salah satu sebab-sebab tarjihnya adalah dari sisi ini, dari sisi yang satu menetapkan, yang satu menafikan. Maka dalam kaidahnya, yang menetapkan lebih diutamakan, dipilih daripada yang menafikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ditambahkan lagi dengan keumuman hadis Nabi SAW yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW mengatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha atau fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Tidak ada amalan yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu hari 10. Ini umum ya. Di situ termasuk salatnya, baca Al-Qur'annya, zakatnya, sedekahnya, ibadah-ibadah yang lain, termasuk puasa. Termasuk puasa di sana, kecuali hari raya, karena hari raya diharamkan berpuasa. Maka dengan kaidah yang tadi, mendahulukan yang menetapkan daripada yang menafikan, kemudian keumuman hadis Nabi SAW, maka kita memilih pendapat bahwa memperbanyak ibadah puasa termasuk salah satu ketaatan yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah, yaitu 9 harinya, kecuali hari yang ke-10, karena hari yang ke-10 adalah hari Raya Idul Adha yang diharamkan untuk berpuasa. Wabillahi taufik. Silakan Pak Edi Koto. Mau bertanya silakan, ini kayaknya Pak Edi Koto mau bertanya Ustaz. Sudah raise. Silakan. Silakan Pak. Nggak jadi. Silakan Bapak, Ibu yang di YouTube maupun di Facebook maupun yang di Zoom. Kalau yang di Zoom mungkin bisa langsung interaksi saja Mas bersama Ustaz. Yang di YouTube dan di Facebook mungkin bisa langsung menggunakan via live chat yang tersedia. Kalau di sini Facebook sama YouTube nggak ada kayaknya Ustaz. Ya, baik. Sudah jam berapa Ridwan? 6.42 Ustaz. Ya, berarti sudah sampai waktu yang seperti biasa kita lakukan. Untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita membaca kitab Muqaddimah Sahih Muslim, pertemuan yang kedua. Pada tanggal 3 Dzulhijjah 1442, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita semua bermanfaat dan memberikan keberkahan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله